kau melatih sebagai saksi bahwa di taman berdiri ribuan mata asing memandang penuh perasaan murni. Kau melatih sebagai saksi dikala aku berjanji setia sehidup dan semati menuju harapan suci. Andai kata aku gugur nanti, hiasi kuburku melati. Aku mengucap terima kasih, jasamu ku bawa mati. Kau turut berbakti, ceritakan padanya. Kau sebagai saksi, karena hanya engkau yang mengerti segala kisahku ini. Kata aku nanti, hiasi kuburku melati. Aku mengucap terima kasih, jasamu ku bawa mati. Kau turut berbakti, ceritakan padanya. Oh Melati, kau sebagai saksi, karena hanya engkau yang mengerti segala kisahku ini.